Ya Bu. Dan ingat, surganya istri ada pada suami. Sebaik-baik istri salihah adalah yang ketika suami memandang kepada wajahnya, dia menyenangkan hatinya. Hati-hati para istri, jangan jadikan mulut sebagai senjata untuk melawan suami. Awas, hati-hati. Ya. Tapi kalau ibu-ibu di sini, insya Allah enggak, ya, enggak beda. Oh, salah ya. Terus, para suami, ketika kita beristighfar, tolong hadirkan wajah-wajah istri kita. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam membantu rumah tangga kita. Siapa yang bisa tahan dengan tangisan anak kalau bukan istri kita? Yang bisa sabar direngekin anak kalau bukan istri kita? Yang tengah malam bangun harus bikinin susu, diompolin, diberakin dan segala macam, siapa? Istri kita. Yang ngajarin anak kita mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan baca doa, siapa? Yang lebih dekat adalah istri kita. Ya. Dan ingat, istri kita adalah tiket kita masuk dalam surga. Para orang tua, ketika beristighfar tolong hadirkan anak-anak kita. Karena mereka adalah investasi dunia akhirat. Kalau dia pintar dalam urusan ilmu dunia, insya Allah kebahagiaan pun akan mengalir pada kita. Nah, kalau dia pandai dalam ilmu akhirat, ini menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita mati, dia menjadi anak yang soleh dan doanya senantiasa mengalir dalam kubur kita. Amin. Lalu para anak, sekali lagi, hadirkan wajah orang tua. Ya, sehingga kita bergelar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya. وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا صلاة الله صلاة Ya Karim Ya Rabbal Alamin. Amin. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahadah. Amin. Huwa rahmanur rahim. Amin. Rabbi awzi'na. Amin. An nashkura ni'mataka allati an'amta alayna. Amin. Wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu. Amin. Wa adkhilna bi rahmatika min ibadikas salihin. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Nikmat dari segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan masukkanlah kami menjadi hamba-Mu, Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat munafik. Amin. Allahumma tahhir qulubana minal hasad. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat dengki. Allahumma tahhir qulubana minar riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari perbuatan-perbuatan yang ingin dilihat oleh orang dan dibicarakan oleh orang lain. Allahumma tahhir qulubana minasyirk. Ya Allah, bersihkan hati kami dari menyekutukan Engkau. Ila taufiq wa tauhid, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila masyayikhina wa ila asatidatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa ini, ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang sengaja maupun yang tidak. Ya Allah, ya Rabb, hati ini masih penuh dengan merasa diri lebih baik dari yang lain. Hati ini merasa pernah punya sombong, ya Allah. Hati ini masih punya dengki, ya Allah. Ya Rabbana, ya Atim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Salat kami jauh daripada siksu, bacaan Quran kami jauh daripada yang baik, puasa dan ibadah kami jauh daripada sifat ikhlas. Tapi kami berbuat, berusaha untuk Engkau, ya Allah. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau adalah zat yang paling menghargai sekecil apapun amal yang dilakukan oleh kami kepada Engkau. Ya Rabbana, ya Azim, kami datangi Engkau karena kami yakin bahwa Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, apabila kami punya salah kepada orang lain, maka ampunilah kesalahan kami dan jadikanlah orang yang telah kami zalim mau memaafkan kami. Ya Rabb, apabila ada orang lain berbuat salah kepada kami, kami pun terbuka hati kami untuk mau ridho mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ayah kami, ibu kami, yang telah melahirkan kami dengan rasa yang sakit luar biasa dideritanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau mereka masih ada, panjangkan umur mereka, sehatkan lahir batin mereka, dan luaskanlah rizki mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, satu waktu kalau seandainya Engkau akan panggil orang tua kami, kami ridho karena segala sesuatu datang dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Tapi kami memohon satu kepada Engkau, ya Allah, ya Allah, kalau Engkau akan ambil orang tua kami, ambil mereka dalam keadaan betul-betul beriman kepada Engkau, ya Allah. Ambil mereka dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, ya Karim. Untuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur, ya Allah, terangkan kubur mereka, ya Allah. Terangkan kubur mereka, ya Allah. Jangan gelapkan kubur mereka, ya Allah. Apalagi Engkau azab mereka di alam kuburnya, ya Allah. Ya Rabb, kami anak-anaknya adalah saksi bahwa orang tua kami adalah yang terbaik yang kami miliki, ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami dalam syurga, kumpulkan kami dalam tempat yang paling baik. Jangan pisahkan kami, apalagi Engkau kumpulkan kami dalam neraka jahannam. Ya Allah, ya Rabb, kami punya keluarga, kami punya istri. Jadikan istri kami istri yang salehah, istri yang pandai memberikan kesenangan kepada suaminya dengan tulus dan ikhlas, istri yang bersyukur, istri yang enggak suka ngeluh, ya Allah, dan istri yang tidak menjadikan mulutnya untuk melawan kami, ya Rabb. Jadikan dia ibu yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah, ya Karim. Kami, ya Allah, sebagai suami, jangan pernah biarkan mulut kami berkata kasar kepada istri kami lalu menyakiti hati mereka. Apalagi tangan ini untuk digunakan untuk menjahati tubuh istri kami, ya Rabb. Tangan ini pernah bersaksi di hadapan Engkau ketika kami berijab kabul menikahi istri kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami suami yang lembut, suami yang bukan cuma pandai memberikan nafkah dunia, tapi juga suami yang pandai memberikan nafkah akhirat. Dan jadikan kami pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, menyenangkan hati dan perasaan kami. Ya Rabb, kami cinta bangsa ini, ya Rabb. Kami cinta negeri ini, ya Rabb. Jangan biarkan negeri ini terpecah belah, ya Rabb. Jadikan negeri ini dalam kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Karim, kami cinta para pemimpin kami. Kami tahu mereka banyak kurang. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kami tolong, tolong, ya Rabb, jaga mereka, ya Rabb. Lindungi hati mereka, ya Rabb. Jangan biarkan mereka jauh daripada hidayah Engkau, ya Rabb. Kalau mereka jauh daripada hidayah Engkau, ya Allah, ikat hatinya, ya Allah. Tanamkan hidayah darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Kami tahu betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin. Maka ringankanlah pundak mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Karim, bagi pahlawan kami, bagi para TNI dan Polri yang telah berjuang mengamankan bangsa ini, kalau mereka sudah kembali kepada Engkau, ya Allah, terima segala kebaikannya, ya Allah. Dan jadikan berikanlah istri yang telah ditinggalkan mereka, istri-istri yang sabar, istri-istri yang saleha, dan anak-anaknya akan menjadi generasi pengganti yang terbaik dan lebih baik bagi bangsa ini, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan untuk para alim ulama kami, ya Allah, tenteramkanlah perut mereka, tenangkanlah hati mereka, senantiasa angkat mereka pada satu derajat yang mulia, ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.